Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, seperti biasa setelah kita salat zuhur di hari Senin dilangsungkan dengan talabil ilmi, insyaallah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Tornas Barul Hayat MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Barul Hayat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra Ramadan bi fadilatis siyam wal qiyam. Summa shalatu wassalamu ala afdhalil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina anqadhahumullahu minaz zalam. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah. Para pemerhati ilmu-ilmu Allah yang saya hormati, kita hidup di alam kosmos ini yang melahirkan satu disiplin ilmu yang disebut kosmologi atau astronomi, sehingga istilah dari kosmologi untuk para pengerung luar angkasa Soviet disebut kosmonot, dan untuk pengerung luar angkasa Amerika disebut astronot. Para ahli-ahli kosmologi dari kalangan umat Islam sejak zaman dulu, seperti Al-Battani, menyatakan bahwa posisi bumi pada bulan ke-9 itu sedang berada pada posisi yang paling nyaman, karena dia tidak berada dalam posisi aphelium dan perihelium. Perihelium adalah titik dekat dengan matahari, dan aphelium adalah titik jauh dari matahari. Seperti kita tahu bahwa putaran bumi mengelilingi matahari itu tidak bulat tetapi elip atau opal. Jadi ada titik dekatnya, ada titik jauhnya. Ketika terjadi posisi bumi pada bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan, dia berada pada titik yang sangat-sangat serasi. Oleh sebab itu, mengapa hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Bahwa kitab-kitab itu pun diturunkan pada bulan yang sama. Alladzi anzala al-Qur'an al-Karim kama anzala fihi at-Taurat wal-Injil waz-Zabur. Dan demikian pula menurut keterangan bahwa Ramadan itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi umat purbakala pun senyelemen ayat yang menyatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang ujungnya syahrul Ramadan. Untuk itu mengapa Allah pun memilih Ramadan sebagai bulan yang dipilih untuk mewajibkan saum kepada kaum mukminin. Bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan yang hampir-hampir tidak terjadi bencana alam. Karena itu tadi posisi bumi sedang berada pada posisi yang tidak begitu gawat, berbeda dengan pada titik perihelium dan aphelium. Oleh sebab itu ini sudah diakui oleh orang-orang yang meneliti tentang keislaman, yang pada gilirnya ketika mereka mendapat taufik dan hidayah dari Allah, mereka mengakui bahwa ajaran Islam itu merupakan ajaran yang paling sempurna, tidak diragukan lagi. Betapa sekarang ini di negeri Eropa itu diadakan sebuah studi di Jerman yang dibiayai oleh Departemen Luar Negeri yang membicarakan tentang futurullah, masa depan Islam di Eropa. Mereka memprediksi bahwa tahun 2046 itu Islam bisa menjadi mayoritas di Jerman. Akibatnya maka orang-orang yang anti-Islam dari sekarang terus melakukan penghujatan terhadap Islam. Dan mereka juga terus melakukan pemojokan terhadap orang-orang Islam sendiri. Tetapi kalau Allah menghendaki cahaya ini harus berkembang di Eropa, walaupun orang-orang kafir akan keberatan, ini tidak bisa disangkal. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan api Islam ini di muka bumi, firman Allah, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya ini. Pada gilirannya nanti bahwa alternatif yang akan mengelola dunia ini adalah Islam. Dalam buku Sayyid Qutb, Al-Mustaqbal lil Islam, masa depan bagi Islam, ketika beliau susun bukunya dalam penjara, itu begitu laris dan telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Karena melihat bahwa paham-paham dunia yang dilahirkan oleh gagasan-gagasan manusia tentang mengelola manusia ini sudah sering mengalami berbagai kegagalan. 75 tahun komunis berkuasa di Uni Soviet, pada akhirnya runtuh juga. Demikian pula di negeri ini, dan mungkin nanti pada gilirannya kapitalisme juga akan hancur juga. Maka mari kita bersiap-siap menyongsong masa depan Islam, sekalipun mungkin kita sudah sangat sepuh. Biarlah anak-anak dan cucu-cucu kita akan menikmati keemasan Islam di masa depan. Para hadirin sekalian, kapan terjadinya saum untuk 1429 Hijriah? Pada waktu dulu kita sedang dijajah oleh Belanda dan Jepang, sama sekali pemerintahan penjajahan itu tidak pernah memikirkan tentang nasib umat dalam mekanisme mereka mengatur keagamaan. Sama sekali mereka tidak tahu tentang penetapan tanggal 1 Ramadan atau akhir Ramadan. Bukan tidak tahu dan memang tidak mau tahu. Akhirnya pada masa penjajahan itu, penentuan tentang satu Ramadan dan akhir Ramadan itu hanya dilakukan oleh para ormas. Ormas-ormas Islam yang memang sudah lahir zaman Belanda. Dalam buku Stodar, Dunia Baru Islam, pada tahun 1901 itu sudah lahir Serikat Dagang Islam. Kemudian di Sumatera juga muncul Sumatera Tawalib. Lalu di Aceh, di Medan, Al-Jami'ah Al-Wasliyah. Kemudian di Lampung, Al-Jami'ah Al-Khairiyah yang bercabang di Banten. tahun 05 muncul Matla'ul Anwar, sampai sekarang masih eksis. Kemudian tahun 10 itu muncul Persatuan Islam di Bandung. Kemudian tahun 12 muncul organisasi masyarakat Islam yang dipimpin atau dilahirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Jogja. Tahun 1926 muncul ormas Islam yang disebut Nahdlatul Ulama di Tebu Ireng atau Jombang. Jadi ormas-ormas Islam inilah yang kemudian menentukan nasib kaum muslimin pada saat itu. Oleh sebab itu tidak heran kalau muncul pada zaman penjajahan itu berbagai warna ijtihad, termasuk penentuan tanggal 1 Ramadan. Akan tetapi kebiasaan zaman penjajah itu pun masih tetap kelihatannya ingin dipertahankan pada zaman merdeka. Sudah 63 tahun kita merdeka, tapi seringkali kita melihat banyak ketimpangan di kalangan umat Islam, terutama penentuan 1 Ramadan dan akhir Ramadan. Dan ini sering-sering menjadi polemik. Kita telah memilih pemimpin, telah memilih imam, atau istilahnya adalah khalifah atau presiden. Dan dia telah memilih pula wakil-wakilnya, atau katakanlah pembantu-pembantunya yang mengurus berbagai kepentingan negara. Salah satunya adalah Departemen Agama. Jadi Departemen Agama ini kalau dikaitkan dengan zaman kehidupan Rasul sepertinya adalah semacam imam, karena dia yang mengurus urusan keagamaan. Oleh sebab itu maka penentuan tentang 1 Ramadan, akhir Ramadan itu sangat diperhatikan oleh Badan Rukyat dan Hisab Departemen Agama, yang orang-orangnya atau anggota-anggotanya diambil dari ormas-ormas Islam seluruhnya dari Indonesia ini. Tetapi apa yang saya katakan tadi, sering terjadi pemerintah belum mengumumkan 1 Syawal atau 1 Ramadan, tahu-tahu muncul di koran. Yang pada gilirannya ini sering terjadi kurang bagus dalam pandangan umat Islam itu sendiri, terutama orang non-muslim. Mereka sering mengatakan, mengapa katanya mereka itu lebarannya tidak sama. Kalau kita nih umat Nasrani, Natal itu tetap saja di tanggal 25 Desember. Sepertinya mereka ingin saling menonjolkan diri. Ini ungkapan orang-orang Nasrani. Dan dampak atau imbasnya kepada kaum muslimin sendiri, mereka yang mendahului saum, lalu menentukan hari raya, lalu orang yang mengakhirkan saumnya karena menunggu pemerintah misalnya, lalu diwarnai dengan keraguan-keraguan. Tatkala orang-orang yang sudah berlebaran itu menyatakan, kamu haram puasa hari ini sudah lebaran. Ini masih terjadi. Jadi nampaknya umat Islam ini belum juga dewasa, sehingga akhirnya mereka itu centang perenang. Dan bahkan berlebaran itu dua kali, kadang-kadang kemarin lebaran di tanah lapang rombongan ini, hari ini rombongan ini. Ini terus terang sangat memalukan. Untuk itulah mengapa saya menyampaikan hal ini, agar kita tidak latah terbawa oleh arus provokasi yang sesungguhnya, bapak-bapak, hal ini bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Katakan saja, andai kata para ahli hisab dan rukyat itu berkumpul melalui lembaga yang resmi, itu Departemen Agama. Yang ini adalah sebuah departemen yang hasil perjuangan sangat berat. Dulu pada waktu revolusi setelah proklamasi terjadi, departemen ini merupakan perjuangan yang sangat berat untuk diakui oleh pemerintahan Bung Karno waktu itu, yang akhirnya Bung Karno mengiyakan mesti adanya Departemen Agama. Di negeri-negeri lain memang tidak ada, seperti di Malaysia tidak ada Departemen Agama. Hadirin sekalian, bahkan ada yang sering latah gara-gara karena Arab itu katanya besok puasa, maka mereka siap-siap untuk ngikut Arab. Ini juga adalah hal yang muncul dari ketidaktahuan tentang masalah matla. Matla itu artinya tempat terbitnya bulan. Mengapa Allah menyatakan yas'alunaka 'anil ahillah? Kata ahillah itu jama dari kata hilal. Allah tidak menyatakan yas'alunaka 'anil hilal, tapi yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Yang hilal inilah yang harus diteropong, dilihat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Bagi setiap daerah tentu melihat hilal ini tidak akan sama. Sehubungan bahwa bumi kita ini bulat. Jadi kalau Arab lebih dahulu melakukan ibadah saum, wajar karena posisi bulan itu ada sebelah barat. Dia muncul dari barat, berbeda dengan matahari muncul dari timur. Kalau yang mengatakan bahwa ukuran waktu antara Arab Indonesia itu kan 4 jam, itu kan matahari, itu kan penentuan sholat. Puasa itu harus absah penelitian tentang hilal ini. Nabi menyatakan, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kalau negeri kita ini tidak melihat hilal, berarti kan tidak boleh puasa. Wabtiru liru'yatihi, fa'in gumma alaikum fa'kmilul iddata thalathina yauman min sya'ban. Berbukalah pula kalian karena melihat hilal. Jika ternyata ada awan, maka silakan kalian sempurnakan saja bilangan sya'ban 30 hari. Ya begitu sya'ban itu 30 hari, udah besok saum kalau tidak bisa dipantau hilalnya. Tapi sekarang dengan alat yang canggih, kita telah bisa menerobos mega. Alat yang kita kenal dengan teleskop itu bisa menempuh jarak yang mata tidak bisa melihat. Hadirin sekalian, bukan tidak boleh menggunakan hisab. Tetapi mari kita rujukan atau kita padukan antara hisab dan ru'yat itu. Sekalipun menurut kalender sudah ada ancang-ancang 1 Ramadan, tetapi alangkah baiknya kita menunggu saja hasil keputusan para peneliti melalui badan hisab dan ru'yat yang jumlah anggotanya ada 50 para ulama, yang mereka itu bukan orang sembarangan. Dan masing-masing memiliki anggota yang biasa ditempatkan pada tempat-tempat yang biasa dipakai untuk meneropong hilal itu di berbagai kepulauan Indonesia. Jadi ini barangkali satu himbauan dari pelaksanaan ibadah saum tahun kemarin yang cukup membuat orang-orang Nasrani itu menjadi sinis sekali terhadap umat Islam. Untuk itu kita barangkali ada baiknya lebih mendewasakan diri di dalam pentingnya kita mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Karena hanya perbedaan derajat ketika istiqmal hilal itu di atas horizon, walaupun detiknya mungkin yang terjadi khilaf, dia berapa menggantung lamanya di atas horizon, berapa detik bisa dipantau, berapa derajat ketinggiannya, itulah yang sering menjadi polemik. Sinyalemen tentang hisab pun di dalam Al-Quran yang mengenai saum itu kita temukan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan atau hadir di sebuah negeri di mana dia sudah masuk dalam kalender Ramadan, hendaklah mulai puasa. Di sini Allah tidak menyatakan faman syahida minkumul qamar, tetapi asyahru. Asyahru itu adalah bulan penanggalan, bulan kalender. Ini barangkali yang penting kita pikirkan. Mudah-mudahan saja kita tidak menjadi terulang kembali hal-hal yang menggelikan orang lain demi keutuhan, sehingga umat Islam semakin dewasa. Perbedaan sedikit dalam hal penentuan tingginya hilal itu mengambang dan istiqma serta derajatnya atau ijtimaknya pada ufuk itu barangkali bisa dikompromikan. Bahkan ada yang menyatakan kalau seorang sudah melihat hilal di mana saja, maka berlaku sahum itu untuk seluruh dunia. Ini dari Hizbut Tahrir. Ini memang nampaknya masih asing ijtihad ini untuk Indonesia. Para hadirin, baiklah, kita akan menghadapi Ramadan yang akan datang. Seyogianya barangkali yang paling pantas kita perlihatkan kepada Allah rasa syukur. Mari kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita kepadanya atas peluang dan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mematut-matut diri atau untuk melakukan introspeksi dan melakukan pencerahan jiwa pada bulan yang begitu sangat indah. Kegembiraan juga ditanamkan di samping rasa syukur bahwa Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk menghapuskan dosa, untuk menimba banyak pahala, untuk banyak meneliti Al-Quranul Karim dalam kesempatan-kesempatan yang sedang dalam kondisi para malaikat, yaitu kondisi tidak makan, tidak minum. Bulan Ramadan merupakan sebulan yang paling banyak mempunyai nama, disabik Sayyidus Syuhur, penghulunya seluruh bulan. Disebut juga Ramadan, artinya bulan debu. Kata Ramad itu asalnya debu, yang dimaksud adalah hancurnya dosa umat beriman seperti debu. Itu Ramadan. Kemudian juga disebut Syahrus Syam, artinya bulan diam, diam dari tidak banyak berbicara, diam dari tidak banyak bermaksiat. Juga disebut Syahrul Gufran karena memang Allah menjanjikan ampunan. Juga disebut sebagai Syahrul Musawah, yaitu bulan persamaan, tidak pandang tentang status manusia, apakah dia itu menak atau caca atau kaya atau orang miskin, itu semua merasakan letih, lemah dan lesu pada bulan ini. Juga disebut Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Ini Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Juga disebut Syahrun Azim, kata Nabi. Qad azallakum Syahrun Azim, dalam hadis riwayat Salman, sungguh kalian akan dinaungi dengan sebuah bulan yang agung. Ada pula istilahnya disebut sebagai Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana ada satu malam yang nilai malam itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sebuah bulan itu terlalu banyak nama, bukan terlalu, banyak nama dan sebutan karena keistimewaannya, ini berarti bukan bulan biasa. Seperti Ummul Kitab Al-Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah, itu namanya sampai 21. Ini menunjukkan betapa agungnya surah Al-Fatihah. Nama Rasulullah sendiri ada 225. Bahkan nama Allah itu tidak terhingga banyaknya. Nama ini sangat dikaitkan dengan kredibilitas tentang yang diberi nama. Maka kalau kredibilitas bulan Ramadan itu begitu sangat tinggi, ditinjau dari berbagai aspek apapun, ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Maka sudah sewajibnya dan sewajarnya kalau kita akan memasuki bulan Ramadan ini tidak hanya disikapi dengan asal-asal saja, tapi tolonglah mari kita sikapi dengan penuh perhatian, kesungguhan, kesiapan, kesiagaan, dan lebih lebat lagi andai kata kita memiliki program di masing-masing masjid yang Bapak dekat di sana. Hendaklah dianjurkan koordinator. Pertama, koordinator tadarus. Ini artinya kita ingin menuju kepada arah muslim yang profesional, program yang ngeprop. jangan asal-asal saja, tapi ada programnya. Lalu pada mutadarrisin diatur siapa yang masih belajar, siapa yang sudah mulai bisa, siapa yang sudah lancar, siapa yang bisa jadi guru. Saya kira ini lebih profesional. Dan itu dilakukan pada waktu sore menjelang maghrib, sehingga nampaknya bapak-bapak yang dekat ke masjid itu tidak berbuka di rumah. Jangan seperti si Kabayan. Si Kabayan itu memang tamat puasanya, tapi maghribnya tuh ancur-ancuran. Lantaran dia tidak mau kehabisan sama anak-anaknya. Tetapi andai kata ada koordinator takjil, ibu-ibu yang ngatur, lalu daftar yang disebarkan kepada ibu-ibu itu, blanko isiannya dipintakan mau tanggal berapa, sehingga bapak-bapak itu tidak usah bingung tentang untuk sekedar membatalkan waktu maghrib. Sekarang ini sudah ngetren di mana-mana. Masjid bisa menampung orang-orang yang akan berbuka saum. Jadi alangkah indahnya kalau kita saum dibuka di masjid, lalu berjamaah di masjid. Kalau biasanya tidak ada saum, orang-orang yang berjamaah itu maghrib itu paling banyak. Sementara isya centang perenang, subuh centang perenang. Tapi di sini Ramadan justru sebaliknya. Orang-orang nekat untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berarti di sini Allah sangat menginginkan hilangnya sifat munafikin dari hamba-hambanya. Karena sholat isya berjamaah dan subuh ini termasuk dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Dalam sebuah hadis yang sahih, salah satunya adalah inna asqala salatil jama'ah indal munafikin salatu jama'atil isya'i wa subhi. Sesungguhnya salat berjamaah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah itu, salat berjamaah isya dan subuh. Jadi kalau kita ingin mengetahui kredibilitas kita ini munafik apa bukan, tidak usah tanya orang lah, tanya aja diri sendiri. Apakah kita masih berat melangkah ke masjid waktu isya dan subuh? Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau berat, ya sudahlah, tinggal bertobat. Jangan sampai Allah memberi kesempatan dalam keadaan kita munafik, lalu kita dipanggil oleh Allah, mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillah. Dan ini adalah kematian yang merugikan. Ini kematian disebut su'ul khatimah. Betapa dulu Sa'labah bin Hatib yang dikenal dengan Hamamatul Masjid, merpati masjid asalnya dia. Tapi karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan kambing, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Mula-mula zuhur, asar, maghrib, isya, tinggal Jumatan lah. Jumat nekat dia datang. Tapi itu pun masih celengak-celingu karena malu. Nabi memberi komentar, wailaka ya Sa'labah, ma fa'altaka ma fa'alal munafikun. Loh, kamu seperti orang munafik, Sa'labah. Apalagi setelah Allah menurunkan satu ayat mengenai Sa'labah yang telah banyak meninggalkan sholat berjamaah. Wa minhum may yaqul la'in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum fi nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafu ma wa'aduh wa bima kanu yakzibun. Surah At-Taubah. Di antara mereka ada yang berjanji mengatakan, kalau aku diberi kekayaan oleh Allah, aku akan menjadi orang pemurah, aku akan bro-broan, aku akan menjadi orang yang soleh. Tetapi tatkala mereka diberi oleh Allah karunia-Nya, mereka menjadi cap jahe, mereka menjadi mereka hese, mereka jadi keket mengkene. Akhirnya oleh Allah ditanamkanlah sifat munafik sampai hari kematiannya. Na'udzubillah. Jadi maaf-maaf ya, kepada kita yang masih berat sholat berjamaah isya dan subuh. Saya kira kalau zuhur pasti di sinilah, asar juga, nah, maghrib di jalan kadang-kadang. Nah, isya dan subuh itu kalau capek ya sudah di rumah aja. Subuhnya ya banyak tamu barangkali. Lika subuh tamu te akeneh. Alasannya itu macam-macam. Pokoknya 1001 alasan orang munafik itu bisa. Nah, mumpung kita mengetahui tentang ciri khas orang munafik adalah beratnya sholat berjamaah isya dan subuh. Sungguh ini bulan Ramadan merupakan latihan menghilangkan sifat munafik. Coba perhatikan, begitu isya berkumandang, orang-orang yang tidak biasa ke masjid, bukan main. Sajadah yang baru, peci yang baru, sarung yang baru, ibu-ibu juga sama. Ya, mukenanya baru-baru semua. Atau memang baru ini hanya setahun sekali dipakainya gitu, jadi baru terus. Tapi akhirnya setelah selesai Ramadan, mereka ya sudahlah, tidak pernah datang lagi ke masjid. Begitulah berulang setiap tahun. Tidak ada yang terjaring. Ini di komplek-komplek kita di mana kita tinggal, mestilah begitu sama dimanapun. Karena asal ada dibangun masjid, pasti akan muncul munafik di situ. Itu sudah sunnah. Di Madinah dulu tidak diketahui adanya munafik. Begitu dibangun Masjid Nabawi, baru ketahuan di situ ada munafik. Allah memberitahu kepada Rasulullah. Jadi bulan Ramadan merupakan latihan untuk menghilangkan sifat munafik ini. Mudah-mudahan berlanjut, akhirnya kita tetap terbiasa dengan sholat berjamaah isya dan subuh itu. Tidak hanya Ramadan saja. Kenapa subuh pada datang? Ya, suara reg suara mah. Patuanganan atau parinu, jadi piraku terkuat kita. Hadirin sekalian, selanjutnya program berikutnya adalah 10 terakhir. Mari kita memikirkan tentang i'tikaf. Ini jarang-jarang orang yang mau mengiktikaf. Ibu-ibu biarlah di rumah, iktikaf di musolaknya seperti Aisyah. Tapi kalaupun mau datang ke masjid dan aman, itu tidak salahkan. Pada 10 terakhir itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW, "Idza ata asyrul awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu, wa'tazala azwajahu, wa'takafa fil masjid." Adalah Nabi kalau masuk pada 10 akhir Ramadan itu, beliau itu menyingsingkan lengan baju. Istilah Arabnya itu adalah shadda mi'zarah, atau memperkuat tali pinggangnya. Lalu dia tinggalkan istrinya. Beliau tidak pernah lagi berhubungan dengan istrinya sesuai dengan firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bercampur dengan istrimu selama engkau berniat 10 terakhir itu untuk beriktikaf di masjid. Jadi malam ini iktikaf, besok ngeketin gitu, jangan. Ya, ini firman Allah. Malam ini iktikaf karena lihatnya ini ganjil orang iktikaf nih. Nanti pas genap, iktikaf dengan istrinya di kamar. Ini tidak boleh ini. Wa antum akifuna itu isim fa'il. Jadi kalian sedang berniat untuk beriktikaf menghabiskan 10 terakhir. Ini puncak Ramadan yang sangat menentukan, karena Nabi telah mengatur 3 bagian Ramadan. Awwaluhur rahmah. 10 pertama rahmat. Wa awsatuhul maghfirah. 10 kedua adalah ampunan. Wa akhiruhu itkun minan nar. Dan 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Ini yang paling penting. Kalau ada orang yang nekat, saya 10 terakhir aja pak, supaya saya bebas dari api neraka. Jangan salah, orang yang bebaskan dari api neraka itu orang yang telah diampuni pada 10 kedua. Bagaimana akan dimasukkan ke surga dia membuat dosa? Tidak mungkin. Dia harus bebas dulu dari dosa-dosanya pada 10 kedua. Kalau begitu saya milih 10 kedua dan ketiga saja. Lah iya, tapi orang yang mendapat ampunan Allah itu dalam mereka yang sudah mendapat rahmat. Jadi akhirnya kita harus full setiap malam qiyam Ramadan. Sebab kalau puasa ya sakit, yakin puasa akan full. Tapi yang tarawihnya itu yang agak berat. Malam pertama, kedua, ketiga sampai 10, 11 tarawih terus. Malam dari pertengahan tarawih. Nah gitu. Nah ini juga tarawih juga, intonasinya yang beda gitu. Akhirnya mari kita pelihara, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk mendapat rahmat pada 10 pertama, maka nanti janjikan bila mana mengisi 10 kedua, ampunan diberikan. Pul itu ingin pembebasan dari api neraka, i'tikaf jangan lupa, dari mulai jam 1 sampai jam 3 atau jam 12 sampai jam 3. Tidak usah lama-lama lah, 2 jam juga cukup. Tapi tidak hanya melamun ibu-ibu, i'tikaf di masjid mikirin lebaran. Ini bukan i'tikaf, ini namanya. Tapi yang dimaksud dengan i'tikaf itu dengan niat saya tinggal di masjid, selama saya tinggal di masjid ini i'tikaf, karena kalau sudah keluar masjid itu sudah batal. Kalau kembali lagi ke masjid harus diperbaharui lagi niatnya. Tajdidu niat, begitu. Karena i'tikaf itu harus dalam masjid. Kalau ada koridor masjid masih termasuk masjid, suka dipakai sholat, itu masih dalam masjid. Lepas dari masjid sudah batal. Masuk lagi, niat lagi, begitu selamanya. Yang dilakukan oleh kita berzikir, baca Quran, sholat tobat, silakan saja. Kemudian yang dibayangkan oleh kita adalah perjalanan kita yang masih jauh ke depan. Dan bayangkan ketika kita itu diambil nyawanya oleh malak el maut, kita dimandikan, kita dikafani, kemudian kita diangkat, kita diusung, kita masuk ambulan dengan suara yang menjerit-jerit, sambillah kita ke lahan lahat kita, pada liang lahat kita, kita disimpan di situ. Kemudian kita ditutupi padu, bru, bru, bru. Kemudian setelah itu ditutup dengan tanah. Setelah itu ditinggalkan orang-orang. Kita sendirian. Itu semua pasti begitu. Dan itu sudah harus diprogramkan dari sekarang. Apa yang akan kita bawa pulang itu? Jangan menyikapi Islam ini secara amatiran lah, tapi profesional. Termasuk pelaksanaan ibadah juga, mari kita sikapi dengan profesional. Artinya benar-benar prop, supaya ada profitnya, profitnya itu pahala. Demikianlah barangkali ibu dan bapak, kita sambut Ramadan dengan penuh antusias. Semoga Allah memberkati kita dengan umur yang panjang, sehat walafiat, dan kita mendapatkan ampunan yang paripurna, dan kita keluar mendapatkan fitrah yang suci di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.